Lumayan baru sih. Lagu pop yang akan dikoploin bareng Via dan juga Sera buat kalian semua masyarakat Ambarawa di sini. Yuk. Hah? Yang bisa bernyanyi sama-sama ya. Ada apa kau bertemu dia? Mungkinkah kau ingin bagi cintamu? Jika memang kau bagi cintamu, masih pantaskah ku jaga hatimu? Ingatkah semua kata yang kau ucap dulu? Kau berjanji untuk setia. Kini ku tanya kemana janji itu kau buang. Bisa nyanyi bareng? Pernah sakit, karena pernah cinta, tapi tak pernah sedalam ini. Aku ingin semua cintamu hanya untukku. Memang ku tak rela kau bagi untuk hati yang lain. Lagu yang barusan judulnya Pernah. Banyak yang bisa ya? Udah banyak yang bisa ya?